Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-10 dari bulan Jumada al-Akhirah 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 22 Januari 2021 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya al-Imam Baqiyatus Salaf al-Allamah al-Syeikh Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati ala syarhi sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kaidah yang ke-23 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah di antara kaidah min qa'idi ahli sunnati wal jama'ah adalah wal imanu binuzuli Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam ila akhir maqal. Ketika seorang ahlus sunnah beriman bahwa suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan nabinya Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam ke muka bumi, yang mana telah kita bahas bahwa Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam sengaja diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit ketika ada beberapa kelompok Yahud yang ingin membunuh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian digantilah dengan dua versi kisah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama dari kalangan seorang yang telah menunjukkan di mana tempat persembunyian Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, yang merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya yang telah berbuat jahat kepada Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Adapun versi yang kedua, yang dirubah wajahnya menjadi mirip dengan Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, adalah salah seorang dari kalangan Hawariyin, salah seorang dari murid khusus Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang mana beliau bersedia untuk dimiripkan wajahnya dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam karena yang diinginkan dari sahabat tersebut adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, begitu pula telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam akan turun ke muka bumi Allah dan akan mencari Dajjal Al-Masih Al-Kafir yang akan membawa sekian banyak fitnah di bumi Allah Jalla Jalaluh. Kemudian didapatilah Dajjal la'anatullahi alaih di sebuah tempat di Palestina yang bernama Babul Lud. Akhirnya di tempat itulah Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam berhasil membunuh dan membinasakan Dajjal Al-Masih Al-Kafir. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah bahwasanya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam pun akan menikah dan yang akan sholat dan beliau pun akan sholat di belakang seorang dari keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun yang terkait dengan beliau akan menikah, maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya sebenarnya athar tersebut lam yathbut, yang menceritakan atau yang mengkisahkan bahwasanya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam akan menikah, ini adalah sebuah athar yang tidak pernah datang dari sisi manapun perawi-perawi yang ada. Maka diperselisihkan dan yang dirojihkan khususnya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam nantinya tidak akan menikah. Kita lanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan pada pembahasan ini adalah amma annahu, adapun pembahasan bahwasanya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam akan yusalli khalfal mahdiyyi fahadha thabitun, ketika beliau akan salat di belakang salah seorang dari keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka ini benar adanya. Sekian banyak riwayat yang sahihah menunjukkan akan hal tersebut, berbeda dengan menikahnya beliau alaihi salatu wassalam. Riwayat-riwayatnya tidaklah sabit, tidak benar adanya. Tapi kalau beliau sholat di belakang seorang keturunan Nabi alaihi salatu wassalam yang itu adalah Imam Mahdi Al-Muntadhar, maka itu adalah satu hal yang benar. Yatlubu minhul mahdiyu ayyusalliya bil muslimin, yang mana ketika Nabi Allah Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam ketika beliau turun, maka awalnya Al-Imam Mahdi akan meminta kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam untuk menjadi imam bagi kaum muslimin. Li'annahu yanzilu waqta salatil fajr, karena Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam menurut riwayat yang sahihah akan turun ke bumi Allah Jalla wa'ala pada waktu salat al-fajr, pada waktu salat subuh. Maka di situ bertemulah Nabiullah Isa dengan Mahdi Al-Muntadhar dan dipersilahkanlah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam untuk memimpin salat di tengah-tengah kaum muslimin. Wal muslimuna mujtami'una lis-salati. Keadaannya kaum muslimin sedang itu sedang berkumpul untuk mengerjakan menegakkan salatul fajr. Fayatlu minhul mahdi ayyusalli bil muslimin. Maka Imam Mahdi Al-Muntadhar meminta kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam untuk memimpin salat subuh ketika itu. Fayaqulul Masih, maka Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Al-Mahdi, la ba'dukum li ba'din a'immah. Tidak, aku tidak bisa menjadi imam karena sebahagian dari kalian dengan sebahagian yang lainnya itu yang lebih pantas untuk menjadi imam. Maksudnya Imam Mahdi Al-Muntadhar lebih pantas untuk menjadi imam karena beliaulah yang merupakan keturunan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah ini, kelengkapan riwayatnya seperti yang bisa antum lihat pada ta'liq nomor 2. Disebutkan di situ rawahu Muslimun fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam sahihnya pada jilid yang pertama halaman ke-137, nomor hadis ke-156. Min hadithi Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dari hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, wa fihi, dan di dalamnya terdapat fayanzilu Isa bin Maryama alaihi salatu wassalam fayaqulu amiruhum ta'al sallilana. Maka ketika Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam turun ke bumi Allah Jalla wa'ala, yang ketika itu adalah waktu al-fajr, maka yaqulu amiruhum, pemimpin kaum muslimin ketika itu, yaitu Imam Mahdi al-Muntadhar, mengatakan kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, ta'al sallilana, silahkan Anda memimpin salat kami, wahai Nabi Allah. Fayaqulu la, maka Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, tidak bisa, aku tidak bisa untuk memimpin salat kalian. Inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah, sesungguhnya sebahagian kalian dengan sebahagian yang lainnya itu adalah pemimpin, sehingga aku tidak pantas untuk menjadi imam di tengah-tengah kalian, karena kalianlah yang pantas. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam menolak untuk menjadi imam dan mempersilahkan keturunan Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu al-imam Mahdi al-Muntadhar, fayusalli khalfal Mahdi, maka Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam pun beliau salat di belakang Imam Mahdi al-Muntadhar. Wal qa'im, dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dan yang menjadi imam ketika itu huwal Mahdi, adalah al-imam Mahdi al-Muntadhar, yang namanya adalah Muhammad ibnu Abdullah. Ismuhu kasmi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wasmu abihi kasmi abir rasul alaihi salatu wassalam. Nama beliau, nama al-imam Mahdi ini, sama seperti namanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sama seperti nama Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan nama ayahnya pun sama seperti nama ayahnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa min baitil Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhu ardhah, dan al-Imam Mahdi al-Muntadhar ini merupakan keturunan yang berasal dari silsilah, yang berasal dari nasab Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah penting, bagaimana ketawaduan seorang Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, yang memang menjadi bahagian dari umat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bukan menjadi seorang Nabi, beliau diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala bukan untuk membawa risalah yang baru, akan tetapi beliau akan tunduk dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam, keutamaan yang sangat mulia yang dimiliki oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam pun mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka al-Mahdi yang menjadi imam ketika itu, yang beliau memiliki nama Muhammad ibni Abdullah, sama persis seperti nama dan nama ayah yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkanlah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, terkait dengan hikmah kenapa Al-Mahdi ini, Imam Mahdi Al-Muntadhar ini, merupakan bahagian dari keturunan Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda. Qalu Allahu a'lam, sebagian para ulama mengatakan bahwa hikmah Al-Mahdi bahagian dari keturunan nasabnya Al-Hasan ibnu Ali adalah annal hasan radhiyallahu ta'ala anhu arda lamma tanazala 'anil khilafati li Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu arda min ajli haqni dima'il muslimin akramahu Allahu faja'ala al-mahdiyya min dhurriyyatihi. Di antara hikmahnya adalah karena Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda, cucu tersayang yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, lamma tanazala 'anil khilafah, ketika beliau mengalah untuk memberikan kekhilafahan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ini yang terjadi ketika itu disebutkan oleh para ahli tarikh dengan amul jamaah, tahun berkumpulnya kaum muslimin setelah beberapa saat sebelumnya itu terpecah. Karena ketika Utsman bin Affan, kalau kita boleh sedikit kembali ke belakang sejarah yang terjadi, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda terbunuh. Kemudian naiklah sebagai khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda pun subhanallah terbunuh. Maka ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda terbunuh, maka keadaan ketika itu sudah sangat genting. Maka Al-Hasan bin Ali yang memang sebelumnya telah diberikan amanah oleh khalifah-khalifah sebelumnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda mengutus untuk memimpin sebuah daerah dan yang seterusnya, terkenal sebagai seorang pemimpin yang berwibawa, seorang pemimpin yang bijaksana, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Maka ketika itu kaum muslimin sudah akan menghadapi perang saudara yang mana sebelum-sebelumnya pun terjadi, ada peperangan Jamal di sana dan yang lainnya. Perang saudara sama kaum muslimin. Maka ketika itu singkat cerita Al-Hasan ibn Ali setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda sang ayah, sempat terjadi kegoncangan. Siapa yang akan meneruskan? Apakah Al-Hasan ibn Ali yang bahkan sebahagian kaum muslimin ketika itu sudah membaiat Al-Hasan ibn Ali sang putra? Akan tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda pun dibaiat oleh beberapa orang yang singkat cerita Al-Hasan ibn Ali tidak ingin ada perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, akhirnya tanazal Al-Hasan. Akhirnya Al-Hasan bin Ali mengalah. Dia tidak mengambil baiat orang-orang yang membaiatnya sebagai khalifah setelah sang ayah, akan tetapi beliau malah membaiat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda sebagai khalifah yang kelima. Maka disinilah kenapa Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma memiliki kedudukan yang sangat agung, memiliki kedudukan yang sangat mulia. Beliau rela untuk mengalah dari kekhilafahan yang telah dibaiat oleh sebahagian kaum muslimin kepada sosok Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda. Ikhwati fillah yarakumullah. Sedikit kisah yang terkait dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda. Memang ketika beliau memimpin agak sedikit tersebar fitnah demi fitnah, luar biasa fitnah di zaman itu. Tapi beliau menjadi seorang khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Sementara di luar sana ada yang memberikan gelar seorang tabi'in yang mulia, khalifah dari kalangan Bani Umayyah, yaitu Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah sebagai khalifah yang kelima, al-khamisah, khalifah ar-rashid al-khamisah. Sebahagian para ulama, sebahagian ahli sejarah, ada yang memberikan gelar kepada Umar ibn Abdul Aziz sebagai khalifah ar-rashid yang kelima. Tentu ini sebuah kesalahan, tentu ini sebuah kekeliruan. Umar ibn Abdul Aziz, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada sosok yang agung ini, sosok yang mulia ini, bahkan beliau hidup di zaman yang padanya para sahabat masih berada, sekian para sahabat menjadi syuyukh, menjadi guru di sisi Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Akan tetapi tetap akidah ahli sunnati wal jamaah, ikhwati fillah yara'akumullah, dengan melihat keadaan seorang sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang memang beliaulah yang menjadi khalifah yang kelima setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, tidak bisa dibandingkan dengan seorang tabi'in. Karena keutamaan para sahabat thabit bil Quran, thabit bi sunnat Nabi alaihi salatu wassalam, jelas sangat tidak bisa dibandingkan. Walaupun memang kondisi ketika itu zaman Muawiyah penuh dengan fitnah, adapun zaman Umar ibn Abdul Aziz masya Allah tabarakallah tidak terlalu banyak fitnah yang merebak di sana. Tapi tetap yang demikian kita tidak boleh menjadi seorang yang tidak adil. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa, kita harus adil bagaimana kita tetap mengkondisikan, memposisikan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang sahabat yang mulia, sebagai generasi terbaik dari umat ini, sebagai ahlul jannah. Sementara tabi'in Umar bin Abdul Aziz tidak ada yang merekomendasi bahwa beliau adalah seorang bahagian dari ahlul jannah, belum ada yang memastikan. Hanya memang generasi tabi'in mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW. Tapi apakah kita memastikan bahwasanya sosok Umar bin Abdul Aziz bahagian dari ahlul jannah? La, bukan akidah ahli sunnah mengajarkan yang demikian. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Mubarak alaihi rahmatullah memiliki ungkapan yang sangat bagus, ikhwati fillah ya ra'akumullah, memiliki ungkapan yang sangat bagus ketika membandingkan antara sosok Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah yang kelima dan sosok Umar ibn Abdul Aziz yang diberikan gelar oleh sebahagian mereka sebagai khalifah yang kelima. Maka Imam Ibn Mubarak memiliki sebuah statement, wallahi demi Allah, turabun fi anfi Muawiyah khairun min alfi Umar. Demi Allah, bahwasanya debu yang menempel di wajah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang dijelaskan oleh para ulama bahwa pengkiasan ini, ungkapan ini, ibarah ini adalah sebuah ibarah yang menunjukkan bahwasanya sosok Muawiyah bin Abi Sufyan, orang yang pernah berjihad, orang yang pernah berperang di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi seorang yang membela kalimat tauhid, membela Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Mubarak alaihi rahmatullah, wallahi turabun fi anfi Muawiyah khairun min alfi Umar. Demi Allah, debu yang menempel di wajah sosok Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau berjihad, ketika beliau berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan 1000 Umar ibn Abdul Aziz. Jangan dikeluarkan sosok jasmaninya, sosok jasadnya Muawiyah bin Abi Sufyan terlebih dahulu, seakan-akan itu yang ingin dikatakan oleh Imam Ibn Mubarak, mendidik kita agar kita lebih beradab kepada para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin akal sehat kita lebih mengedepankan keadaan Umar ibn Abdul Aziz yang kekhilafahan ketika itu dipenuhi dengan kesejahteraan, tidak terlalu merebak fitnah dan yang lainnya, tapi nusus Al-Quran, sunnat Nabi alaihi salatu wassalam, ayat-ayat Allah jalla wa ala, ahadith sahihah dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, tetap kita akan mengedepankan generasi terbaik dari umat ini, yaitu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus membela sosok Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda, yang dicoba untuk dibunuh karakternya, dicoba untuk didiskreditkan keadaannya, harga dirinya di bumi hanguskan, na'udzubillah min dzalik, oleh musuh-musuh Islam pada hakikatnya yang tidak mencintai sosok Muawiyah bin Abi Sufyan, membenci Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda, na'udzubillah min adh-dhalali wal hawa. Maka ucapan Al-Imam Ibn Mubarak alaihi rahmatullah ini menunjukkan kepada kita akidah ahli sunnah yang hakiki, bagaimana kita harus lebih mengedepankan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Wallahi turabun fi anfi Muawiyah khairun min alfi Umar. Demi Allah, wajah atau debu yang di wajah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu ardah jauh lebih utama dibandingkan 1000 Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yara'akumullah, maka ketika Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu ardah tanazal anil khilafah, beliau mengalah dan lebih memilih untuk bersatunya kaum muslimin. Karena kalau beliau bersikeras, kalau seandainya beliau bersikeras untuk juga dibaiat oleh sebahagian kaum muslimin, akan terjadi perang saudara yang sangat besar antara kubu Muawiyah dan kubu Ali radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Kubu Muawiyah dan kubu Al-Hasan, afwan, kubu Muawiyah bin Abi Sufyan dan kubu Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Min ajli haqni dima'il muslimin. Apa tujuannya Al-Hasan ibnu Ali? Kenapa beliau rela untuk mengalah demi menjaga darah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Inilah sosok cucu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, ikhwati fillah ya ra'akumullah, bagaimana beliau secara khusus radhiyallahu ta'ala anhu arda Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma memiliki pemahaman seperti pemahaman sang kakek, bahwasanya darah seorang muslim, terlebih lagi darah kaum muslimin, adalah hal yang sangat-sangat berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat tidak pantas untuk ditumpahkan begitu saja. Sangat tidak boleh untuk ditelantarkan begitu saja. Terbunuh kaum muslimin di tengah-tengah mereka. Tidak mau mereka. Akhirnya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma lebih memilih untuk mengalah demi menjaga darah-darah kaum muslimin yang hampir saja tertumpah. Akramahullahu. Maka dengan sikap bijak yang dimiliki oleh Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akramahu, memuliakan beliau. Bagaimana cara kemuliaan Allah jalla wa'ala yang diberikan kepada beliau? Faja'alal mahdiya min durriyatihi. Maka al-mahdi, al-imam, al-muntazar, dijadikan oleh Allah jalla wa'ala berasal dari keturunan Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang nanti suatu saat akan menjadi imam di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Qawluhu wa yamutu wa yadfinuhu al-muslimun. Yang mana Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam suatu saat pun nanti akan meninggal dan akan dikuburkan seperti biasa oleh kaum muslimin. Hadza fil Qur'an. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam penjelasannya, dalam syarahnya, ini telah terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minunna atau la yu'minanna bihi qabla mautih. Wa in min ahli al-kitab. Keadaan mereka ahlul kitab, al-yahud, an-nasara, illa la yu'minanna bihi qabla mautih, kecuali mereka beriman kepada Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam sebelum kematiannya. Fahuwa yamutu kama yamutu sa'irul bashar. Maka Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam pun akan meninggal, akan wafat sebagaimana manusia akan mendapati ajalnya. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan manusia itu abadi, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah wafat. La, afa immitta, engkau saja sosok termulia kekasih Allah jalla wa ala, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, meninggal wafat. Fahumul khalidun, sosok Nabi Muhammad yang paling dicintai oleh Allah jalla wa ala saja wafat, apakah mereka manusia itu merasa akan abadi pada kehidupan dunianya? Fahuwa yamutu alaihi salatu wassalam fi akhiri umrihi alladhi kataballahu lah. Maka kesimpulannya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, akhwati fillah yara'akumullah, akan mendapati ajalnya di akhir usianya yang telah ditakdirkan, yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadfinuhul muslimuna kama yadfinuna mautahum. Dan beliau akan dikuburkan oleh kaum muslimin yang ada di sekitar beliau, sebagaimana kaum muslimin pun menguburkan jenazah-jenazah yang lainnya di sekitar mereka. Maka inilah ikhwati fillah yara'akumullah yang merupakan kaidah yang ke-23 yang alhamdulillah kita telah menyelesaikan dalam membahasnya secara global. Kesimpulannya bahwa kaidah yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah adalah beriman bahwasanya Nabiullah Isa bin Maryam akan kembali ke bumi Allahu Jalla wa'ala dan akan membunuh Dajjal, kemudian beliau pun akan salat di belakang Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, demikian pula beliau akan wafat dan akan dikuburkan oleh kaum muslimin alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita masuk kepada kaidah yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, kaidah yang ke-24. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-Imam al-Barbahari alaihi rahmatullah, wal imanu bi annal imana qaulun wa amalun. wa niyatun wa isabatun yazidu wa yanqusu yazidu ma syaa Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'un. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah bahwasanya di antara kaidah atau di antara akidah, afwan, di antara akidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah adalah al-imanu bi annal imana qaulun wa amalun. Beriman bahwasanya keimanan seorang insan, keimanan seorang mukmin itu tercakup padanya qaulun, tercakup pula padanya amalun. Ada ucapan, ada perbuatan. Ini yang terkait dengan keimanan seorang mukmin. Keimanan seorang mukmin. Ada qaulun di sana, ada amalun di sana. Nanti insyaallah akan dibahas secara panjang lebar oleh beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Intinya kita harus meyakini keimanan itu ada unsur ucapannya. Ketika kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada juga unsur di dalamnya amal ketika kita benar-benar beramal dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bahagian dari al-iman. Itu yang harus kita yakini. Wa niyatun wa isabatun juga masuk ke dalamnya pembahasan iman, adanya niat ya, dalam kalbu, dalam hati. Kita benar-benar meyakini, mengikrarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para rasulnya pun ada, Al-Quran dan kitab-kitab suci yang lainnya pun ada, dan dari arkanul iman yang lainnya. Kita benar-benar meyakini dalam kalbu kita, wa isabatun, dan kita meyakini bahwa itu adalah sebuah hal yang benar, gak boleh ada unsur keraguan sedikit pun. Masa iya ada umat sebelum Nabi Muhammad? Masa iya ada kitab suci selain Al-Quran? Kalau ada keraguan seperti itu, hati-hati. Itu akan bisa menyebabkan seorang kafir keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Yazidu wa yanqus. Kita pun harus meyakini bahwa yang namanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Keyakinan kita terhadap iman itu pun yazidu wa yanqus. Bahwa iman itu bisa bertambah, bisa pula berkurang. Yazidu masya Allah. Yang mana iman tersebut akan bertambah sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'un. Dan kita pun harus yakin bahwa iman itu bisa habis dan tidak tersisa sama sekali pada sanubari seorang yang beriman tadi. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Penggalan dari kaidah ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada pembahasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis yang ma'ruf yang sering antum dapati di majelis-majelis yang ada. Mungkin para talabah pun telah menghafalkannya. Badiru bil a'mali fitanan. Kaqita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata beliau alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Badiru bil a'mal. Ayo bersegeralah kalian dalam beramal soleh. Jangan ditunda-tunda. Kalau amalan soleh bisa dilakukan pagi hari, kerjakan. Kalau amalan soleh bisa dilakukan siang hari, kerjakan. Jangan ditunda sampai malam hari. Jangan ditunda, kerjakan. Semampunya. Segera. Kenapa? Kakita illa lil muzlim. Karena di sana terdapat banyak fitnah yang akan senantiasa tersebar, yang akan senantiasa datang seperti potongan malam. Potongan malam antara satu potongan dengan potongan yang lainnya begitu cepat. Gak terasa tadi baru senja, matahari baru terbenam. Tiba-tiba sekarang langit sudah gelap gulita. Nanti tengah malam sudah tidak ada lagi yang terlihat. Demikian potongan malam demi potongan malam. Begitu cepat. Itulah fitnah yang akan datang nanti di akhir zaman. Sampai-sampai disifati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yusbihur rajulu mu'minan, seorang mukmin, ada yang pagi harinya dia masih beriman, wa yumsi kafira. Tapi ternyata sore harinya dia sudah kafir. sudah keluar dari Islam, sudah tidak lagi beriman kepada Allahu Jalla Jalalu, sudah tidak lagi beriman kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam, murtad dia, keluar dari Islam. Itu akibat dari fitnah tadi yang sangat dahsyat melanda kaum muslimin di akhir zaman. Sebaliknya, yumsi mu'minan, sore hari dia masih mendapati dirinya dalam keadaan mu'min, walhamdulillah. Wa yusbihu kafiru, akan tetapi bangun dari tidurnya, dia dapati dirinya dalam keadaan kafir, tidak yakin dengan adanya Allah, tidak yakin dengan adanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhirnya dia mengorbankan keimanannya. Karena apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena sebahagian kecil dari urusan-urusan duniawi, harta-harta duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita seorang mukmin merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengistiqomahkan apa yang kita miliki dari keimanan. Belum tentu. Jangan sampai kita terlalu pede. Jangan sampai kita terlalu percaya diri bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keimanan kita ini terus-menerus ada sampai akhir hayat kita. Siapa yang menjamin, ikhwati fillah ya rahimakumullah? Siapa yang bisa menjamin sampai akhir hayat kita menjadi seorang yang husnul khatimah? Siapa yang bisa menjamin kita sampai akhir hayat kita, kita masih merasakan manisnya hidayah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Siapa yang bisa menjamin sampai akhir hayat kita, kita masih berada di tengah-tengah da'watus salafiyah? Bisa jadi fitnah demi fitnah yang melanda terus-menerus akan menggugurkan kita dari keimanan-keimanan yang ada pada saat ini. Ala fil fitnati saqatu, kata Allah Jalla Jalaluh. Ketahuilah bahwa di setiap fitnah yang ada, pasti ada pula yang akan berguguran. Pasti ada pula yang akan berjatuhan. Allahumma sallim sallim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita, ikhwati fillah rahimakumullah. Maka sangat tidak pantas untuk kita menjadi seorang yang terlalu percaya diri, saya pasti akan masuk ke dalam syurga karena saya telah mengamalkan sekian banyak hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sekian banyak sunnah beliau alaihi salatu wassalam. La. Ini keyakinan yang sangat-sangat batil. Keyakinan yang sangat-sangat keliru, yang bisa menjadikan seorang maghrur binafsihi, dia tertipu dengan kepintaran dan kecerdasan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak pantas untuk kita percaya diri, tidak pantas untuk kita terlalu GR bahwa kita adalah seorang yang akan diselamatkan oleh Allahu Jalla wa Ala, keimanan kita akan terus ada sampai akhir hayat kita. Minta kepada Allah, ikhwati fillah yarhamakumullah. Mohon kepada Allahu Jalla wa Ala agar hati ini dikokohkan di atas al-Islam, agar hati ini dikokohkan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar hati ini dikokohkan di atas da'watus salafiyah dengan bimbingannya para ulama. Jangan kita terlalu percaya diri, jangan kita terlalu merasa aman dari makar-makar Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa membasahi lisannya dengan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati ini di atas agamamu. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Kita hidup di zaman generasi sahabat pun tidak. Kenapa kita tidak pernah membasahi lisan kita dengan doa tersebut? Kalau kita mau dalami doa tersebut, ikhwati fillah ya ra'akumullah wa ayyuhat talaba bil khusus, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, artinya kita pun beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mudah membolak-balikkan hati manusia. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan buat hati ini terbolak-balik. Jangan buat hati ini yang sudah merasakan manisnya keimanan, manisnya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, engkau jauhkan dari sunnah Nabi. Engkau geser kami dari hidayatus sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan, menggeser keimanan kita dari al-iman menuju al-kufur, na'udzubillah min dzalik. Demikian pula ayuhat talabah, jangan pula kalian menjadi seorang yang terlalu percaya diri untuk selalu akan bisa menjadi seorang talabatul ilm, seorang penuntut ilmu, ambil pelajaran dari teman-teman duduk kalian yang dahulu bersama kalian menuntut ilmu. Sekarang banyak yang menjadi orang awam, sekarang banyak yang sudah dicabut nikmat sunnahnya dari dalam sanubarinya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan terlalu percaya diri kalian akan menjadi hafidzul Quran. Kalian akan menjadi seorang yang duduk di hadapan masyayikh. Kalian akan selamat dari sekian banyak fitnah yang melanda salafiyin secara khusus. Jangan terlalu percaya diri, doa. Mohon kepada Allah Jalla wa Ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang sangat-sangat mencakup apa yang kita butuhkan di dunia ini. Ayuhat talabah. Ikhwati fillah yar'akumullah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah pada penjelasan beliau yang pertama, al-imanu fil lughah. Beliau akan membahas sedikit lebih rinci terkait dengan keimanan ini. Al-imanu fil lughah, kata beliau, keimanan kalau kita lihat dari sisi etimologi bahasa, huwa tasdiqul jazim alladhi ma'ahu timanun wa la ya'tarihi syakkun. Secara bahasa, kalau kita tinjau, definisi keimanan adalah at-tasdiq al-jazim. Ketika seorang itu benar-benar meyakini. Itu bahasa bebasnya. At-tasdiq al-jazim, benar-benar yakin. Benar-benar meyakini. Alladzi ma'ahu i'timanun, yang disertai pula padanya unsur i'timan. Dia merasa tidak ragu, dia merasa yakin. Wala ya'tarihi syakkun, sama sekali tidak ada unsur keraguan pada keimanan tersebut. Ini dari sisi etimologi bahasa. Seyakin-yakinnya ketika kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita benar-benar yakin bahwa Allah itu ada. Bukan namanya keimanan ketika kita mengatakan amantu billah, akan tetapi kita masih ragu Allah itu ada apa tidak. Allah itu maha mampu atau tidak. Allah itu berada di atas langit atau tidak. Allah itu menguasai alam semesta atau tidak. Ini ada unsur keraguan di dalamnya. Berarti dia masih belum masuk kepada al-iman. Karena keimanan itu sudah sangat yakin, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mewujud. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha adil dan yang seterusnya. Fayuqal, maka kalau dari sisi etimologi bahasa ini disebutkan amanalahu ay soddaqahu. Ketika seorang mengimani si fulan, ketika seorang mengimani si alan, ay soddaqahu, maksudnya adalah ketika seorang tersebut membenarkan dengan yakin tanpa ada keraguan tadi. Membenarkan dengan yakin. Sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Yusuf ayat yang ke-17, "Wa ma anta bimu'minin lana." Ketika saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada sang ayah, Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam, "Wa ma anta bimu'minin lana." Engkau tidak akan beriman kepada kami. Artinya apa? Engkau tidak akan yakin pada khabar yang kami bawa, wahai ayah. Engkau tidak akan percaya pada apa yang kami sampaikan, wahai ayah kami. Ay lasta bimusaddiqin lana. Maksudnya adalah ketika engkau wahai ayahanda kami tidak membenarkan, tidak yakin, tidak percaya terhadap apa yang kami bawa dari khabar kematiannya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Fa amanalahu Lut. Begitu pula firman Allah yang ada di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-26. Fa amanalahu Lut. Ya, beriman kepada Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Ya'ni saddaqa ammahu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yaitu ketika saddaqa ammahu, beliau beriman kepada sang paman, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beriman artinya percaya. Percaya artinya yakin. Yakin artinya tidak ragu. Ini kaitannya terkait dengan keimanan dari sisi bahasa. Ikhwati fillah yarakumullah. Intinya suatu hal yang ada di dalam sanubari seorang mukmin dari sisi bahasa, sekali lagi, yang dalamnya terdapat unsur keimanan dan tidak ada unsur keraguan sedikit pun. Jadi benar-benar percaya. Amal imanu fi syara', adapun definisi dari keimanan, kalau kita tinjau, kalau kita lihat dari sisi syariat, maka akan kita bahas biiznillahi ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.